Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ۚ أَمَّا بَعْدُ مَعَاشِرَ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ إِخْوَتِي وَأَخَوَاتِي فِي اللَّهِ رَحِمَنِي وَرَحِمَكُمُ اللَّهُ. Pada kesempatan hari ini, insya Allah kita akan awali pembahasan kitab atau pembahasan buku ilmu faraid. Sebelum menyempurnakan pembahasan ahli waris yang berhak untuk mendapatkan seperenam, ya, karena masih tersisa di hadapan kita dua orang ahli waris yang berhak mendapatkan seperenam, yaitu cucu perempuan. Ya. Tentu cucu perempuan dari anak laki-laki, bintu ibn, dan saudari seayah atau ukhtun li'ab. Taib, coba antum perhatikan pada fard jatah seperenam. Apakah di antara ahli waris yang mendapatkan seperenam itu ada anak perempuan? Ada anak perempuan atau tidak di situ? Tidak ada. Yang ada adalah cucu apa? Perempuan. Pertanyaan yang kedua, apakah ada di antara mereka yang mendapatkan seperenam adalah saudari sekandung? Jawabannya tidak ada. Yang ada adalah saudari apa? Seayah. Jadi anak perempuan tidak ada di situ, saudari sekandung juga tidak ada apa di situ. Nah, kenapa kita tanyakan ini? Taib, untuk menjawabnya nanti, ikhwan, setelah kita membaca ayat dari surah An-Nisa ayat 176 halaman 15. Taib, kita apa namanya baca ayat ya 176 dari surah An-Nisa. Nah, ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah, di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang warisan bagi saudara-saudari sekandung atau seayah. Ini ayat yang terakhir dari surah An-Nisa. Adapun surat An-Nisa ayat 12 itu adalah warisan saudara-saudari sekandung atau apa saudara-saudari seibu. Ya, yang sudah kita baca kemarin. Warisan anak-anaknya ibu. Maksudnya anak-anaknya ibu, ya, mungkin bisa diberi dalam tanda kurung biar lebih jelas, yaitu saudara-saudari seayah. Afan, saudara-saudari seibu. Nah, ini baru bangun tidur nih. Ya. Jadi, warisan anak-anak ibu adalah saudara-saudari seibu. Iya, itu ayat 12. Adapun ayat ya 176 itu adalah pembagian warisan bagi saudara-saudari sekandung atau seayah. Nah, kita baca dulu ikhwatil kiram. Allah Jalla wa'ala berfirman, yastaftunak. Mereka meminta fatwa kepadamu. Fatwa tentang mana? Tentang kalalah. tentang kalalah. Ya, ini ketika seorang meninggal tidak ada apa? Aslun, tidak ada farulun. Tidak punya anak-anak, ya, tidak punya cucu, tidak punya aslun, zakar, tidak punya ayah. Tetapi dia memiliki, ya, saudara. Kalau kemarin saudara si ibu, sekarang pembahasannya memiliki saudara sekandung atau saudara apa? Saya. Nah, sekarang pembahasannya seperti itu. Mayit tidak punya anak, tidak punya cucu, tidak punya faraun, tidak punya keturunan. Ya, mungkin sudah meninggal atau karena memang tidak punya. Ya. Atau belum menikah memang. Dan tidak punya aslun dakar, ayah sudah tidak ada, meninggal. Ya, atau dengan sebab yang lain tidak dimasukkan dalam apa? Ya. Warisan. Nah, imma murtad, auzubillah min dzalik, atau dengan sebab yang lain. Mereka meminta fatwa kepadamu tentang kalalah. Nah, Nabi tidak menjawab. Nabi tidak bisa menjawab. Tetapi yang memberikan jawaban adalah Allah, karena warisan itu, ya, Allah Subhanahu Wa Taala yang memberikan apa? Keputusan langsung dari langit. Qulillahu yuftikum fil kalalah. Katakanlah Allah Subhanahu Wa Taala memberikan fatwa, memberikan jawaban kepada kalian tentang kalalah. Apa itu kalalah? Ini mru'un halak. Ketika seorang meninggal, laisa lahu waladun, meninggal tidak punya anak. Waladun di sini semua umum, laki-laki, perempuan, ya, anak, cucu. Laisa lahu walad, tidak punya walad. Tetapi dia punya ukhtun, walahu ukhtun. Nah, ukhtun yang dimaksud di sini adalah imma ukhtun syaqiqah atau ukhtun apa? Di pembahasannya di sini adalah ukhtun syaqiqah, yakni saudari, saudara sekandung atau saudara saudari seapa? Saya. Ini ayat ini. Apa dan bagaimana pembagiannya? Falaha nisfu ma taraka. Maka bagi saudarimu, ya, apakah saudari sekandung atau saudari apa? Seayah. Kalau sendirian, karena dikatakan walahu ukhtun, punya satu saudari. Ya, seorang mati punya ahli waris saudari satu. Apakah itu saudari sekandung atau saudari apa? Seayah. Kalau hanya satu saja, falaha nisfu ma taraka, maka bagi saudari kamu yang satu orang itu mendapatkan berapa? Nisf, setengah. Nah. Nah. Wa huwa yarithuha illam yakul laha waladun, dan huwa, dan dia, saudara laki-laki ini, yarithuha, mewarisi semua hartanya. Yani asabah. Illam yakun laha waladun, kalau saudari perempuannya ini yang meninggal, sebaliknya yang meninggal saudari perempuannya. Nah. Kalau sebaliknya yang meninggal adalah saudari perempuannya, apakah sekandung atau seayah. Naam, ahli warisnya adalah saudara laki-laki satu, ya. Saudara laki-laki sekandung atau saudara laki-laki apa? Seayah. Maka saudara sekandung, saudari, saudara seayah ini yarisuha. Yarisuha yakni mempusakai. Apa makna mempusakai? Yakni mengambil seluruh harta, ya, saudara perempuannya, ya, mengambil seluruh hartanya karena dia asabah. Wa huwa yarithuha illam yakul laha walad. Fa in kanata, kalau kedua atau kalau saudara afan, kalau saudari sekandung atau saudari seayah itu dua orang, fa in kanatasnataini, kalau saudari sekandung itu atau saudari seayah itu dua orang, falahumatsulutsani mimma tarak, maka, ya, bagi keduanya 2/3. Kalau ada orang mati meninggalkan dua saudari sekandung atau dua saudari apa seayah, dua orang atau lebih tentunya, maka dua orang ini mendapatkan berapa? 2 sepertiga. Kalau kemudian ada laki-laki, ada perempuannya. Kalau tadi semuanya ya, laki-laki sendiri atau perempuan sendiri, ya, satu atau dua. Nah sekarang kalau bergabung antara laki-laki dan perempuan, seorang mati meninggalkan, ada saudara laki-laki sekandung di situ, ada saudara laki-laki sekandung, ada saudari apa? Sekandung. Laki-laki perempuan bergabung. Kalau seperti itu, saudara laki-laki menjadi muassib bagi apa? Saudari sekandung. Saudara seayah menjadi muassib bagi saudari apa? Seayah. Allah mengatakan, wa in kanu ikhwatan. Jika ahli warisnya seorang mati memiliki ikhwah, memiliki yakni campur, ada laki-laki ada perempuan, rijalan wa nisaa, ada laki-lakinya ada wanitanya, maka berlaku kaidah falid dzakari mithlu hadzil unsayain, maka bagi laki-laki dua bagian perempuan. Semua ini Allah jelaskan, semua ini Allah terangkan untuk diamalkan, untuk diterapkan. Jadi jangan membuat rekayasa untuk tidak dilaksanakan syariat Allah ini. Yubayyinullahu lakum an tadhillu. Allah menerangkan ini semuanya hukumnya agar kalian tidak sesat. Wallahu bikulli syai'in alim. Dan Allah Subhanahu wa taala ya atas segala sesuatu mengetahui. Naam. Alhamdulillah kita sudah membaca ayat ini. Jadi ayat ini, ayat 176 dari surah An-Nisa adalah ayat yang menjelaskan tentang warisan ya saudara, saudari, sekandung, saudara, saudari apa? Seayah. Ya. Adapun saudara, saudari seibu sudah dijelaskan pada ayat sebelumnya, yaitu surah An-Nisa ayat yang keberapa? 12. Antum lihat berbeda sekali. Ya. Kalau terkait dengan saudara-saudari si ibu, di situ tidak ada ta'sib. Ya, saudara laki-laki tidak menjadi mu'assib bagi saudari perempuannya, saudari si ibu. Ya. Dan di sana laki-laki dan perempuan tidak dibedakan, sama. Ya. Nah, ikhwatil kiram rahimani wa rahimakumullah. Untuk lebih takkid lagi, sekarang saya akan tanya kepada antum. Kita memahami ayat ikhwan ya, fihi fawaid 'azimah, ada faedah yang sangat besar. Ayat ini menjelaskan tentang seorang yang mati laisa lahu walad, tidak punya apa? Anak. Saya tidak punya anak. Tidak punya anak, tidak punya keturunan. Tidak punya cucu. Intinya seperti itu. Tidak punya ayah juga. Tidak ada aslun dakar. Kalau saya mati, harta atau ahli waris saya hanya satu orang saudari sekandung. Berapa saudari sekandung satu? Setengah. Ya. Kalau saudari sekandung dua, berapa? Dua per tiga. Ya. Kalau saudari sekandung tiga, berapa? Dua per tiga juga. Saudari sekandung sepuluh, berapa? Dua per tiga. Oh, jadi kalau dua, tiga, empat, dua per tiga itu sudah maksimal. Ya. Maksimalnya berapa? Dua per tiga. Demikian pula kalau ahli waris saya hanya ada saudari seayah. Saya mati tidak punya ahli waris, tidak punya anak, tidak ada cucu, tidak punya ayah. Ahli waris saya hanya satu orang saudari seayah. Satu orang saudari seayah berapa? Setengah. Dua orang saudari seayah? Dua per tiga. 30 saudari seayah? Nah, dua per tiga. Mungkin ya, saudari seayah sampai 30. Nah, jadi ternyata maksimalnya berapa? 2/3. Nah, ini kalau ya mereka hanya saudari sekandung saja dan saudari seayah apa saja. Ada surah yang disebutkan di dalam ayat ini, yaitu ketika bercampur antara laki-laki dan wanita. Itu pun masih satu derajat. Satu saudara sekandung, dua saudari sekandung. Saya ulangi, seorang mati meninggalkan satu saudara sekandung dan dua saudari sekandung. Falidzakari mislu hadzil unsayain. Ya. Falil zakari mislu hadzil unsayain. Berarti bagaimana ini? Satu laki-laki, dua perempuan. Berarti harta dibagi berapa? Empat. Ya, harta dibagi empat. Ya. Nah. Ma'i, antum bersama saya, jangan kemana-mana. Taib. Demikian pula kalau saya ahli warisnya hanya saudara-saudari seayah. Campur, ada laki-laki, ada perempuan. Saudara seayah saya ada lima. Saudari seayah saya juga ada lima. Jadi yang laki-laki lima, yang perempuan berapa? Lima. Berarti harta dibagi 15. Mafhum ya? Jadi 15. Karena laki-laki ya dua kali apa? Wanita. Tidak ada pembahasan setengah atau 2/3, tidak. Karena saudara laki-laki seayah mu'assib ya menjadikan saudari seayah apa? Ashabah, mendapatkan tidak dengan bagian 1/3, apa? Setengah, 2/3, namun dengan cara apa? Ta'assib. Ashabah. Nah, ada surah yang belum disebutkan di sini, yaitu ketika bercampur antara saudara sekandung dan saudara apa? Saaya. Nah ini saudari sekandung, saudari saaya. Ini belum disebutkan di sini. Nah, di sinilah kita akan menyebutkan contoh. Sekarang saya pastikan dulu. Jatah maksimal untuk saudari-saudari berapa? Jatah maksimal tadi 2/3 ya. 2/3 jatah maksimal. Baik. Sekarang anda perhatikan di sini ya. Seorang mati meninggalkan ya ukhtun syaqiqah. Ukhtun syaqiqah, satu orang saja ukhtun syaqiqah. Tadi berapa jawabannya? Setengah. Ya, jawabannya berapa? Warisannya setengah. Nah. Kalau kemudian selain ukhtun syaqiqah ada juga ukhtun li'ab. Ya, ada juga ukhtun apa? Li'ab. Maka ukhtun li'ab mendapatkan 1/6. Ukhtun li'ab mendapatkan 1/6. Kenapa 1/6? 1/6 ini untuk menyempurnakan agar jatah maksimal untuk saudari adalah 2/3. Nah, karena setengah ditambah 1/6 sama dengan berapa? 2/3. Nah, saya ulangi lagi. Berapa jatah maksimal untuk saudari yang disebutkan di dalam apa? Ayat tadi 176. Berapa jatah maksimal? 2/3. Paham ya? Ya. Kalau seandainya ya, ukhtun itu kan ayat berlaku untuk ukhtun syaqiqah dan ukhtun apa? Li'ab, saudari sekandung dan saudari apa? Saaya. Ketika ukhtun syaqiqah, saudari sekandung itu hanya satu, maka saudari sekandung mendapatkan berapa? Setengah. Jadi jatah maksimal untuk saudari belum apa? Terpenuhi. Ya. Belum terpenuhi, yaitu berapa? 2/3. Kemudian bersama dengan ukhtun syaqiqah ternyata ada satu orang ukhtun li'ab. Satu orang ukhtun li'ab. Saudari seayah. Dan ayat itu 176 itu berbicara tentang saudara-saudari apa? Seayah dan apa? Sekandung. Maka saudari seayah ini, afwan ikhwan, saudari seayah ya dia mendapatkan berapa? 1/6. Untuk menyempurnakan menjadi berapa? 2/3. Baik, coba antum lihat setengah ditambah 1/6. Baik, kalau matematik disamakan dulu menyebutnya ya. Jadi 3/6 ditambah 1/6 sama dengan 4/6. Disederhanakan jadi 2/3. Betul, Pak? Ya. Setengah ditambah 1/6 sama dengan berapa? 2/3. Ya. Setengah tambah 1/6 sama dengan 2/3. Nah, ini hanya untuk menjelaskan saja. Jadi jatah untuk saudari yang disebutkan di dalam ayat 176, jatah maksimal adalah 2/3. Sehingga kalau saudari sekandung itu mendapatkan setengah, berarti masih ada sisa untuk diberikan kepada saudari seayah yang derajatnya lebih apa? Lebih rendah. Nah, demikian pula kalau ukhtun li'abnya banyak. Ini kan satu ukhtun li'ab. Satu ukhtun li'ab. Kalau ukhtun li'ab ini jumlahnya ada 3 misalnya. 3 ukhtun li'ab. Sama saja. 3 ukhtun li'ab mendapatkan berapa? 1/6. Nah, tetapi ketika ukhtun syaqiqah sudah 2 orang. 2 orang ukhtun syaqiqah. Seorang mati meninggalkan 2 orang saudari sekandung. Kemudian 3 orang saudari seayah. Ya. Maka di sini ikhwan antum lihat 2 orang saudari sekandung dia mendapatkan berapa berdasarkan ayat? Bukan setengah, tapi berapa? 2/3. Paham nggih? 2/3. Nah, ketika ukhtun syaqiqah sudah mendapatkan 2/3, berarti jatah maksimal sudah apa? Terpenuhi. Maka ukhtun li'ab tidak dapat. Habis sudah. Ya. Habis jatah untuk siapa? Saudari. Karena jatah untuk saudari yang disebutkan dalam ayat maksimal berapa? 2/3. Bisa difahami, ikhwan? Nah. Nah, sudah. Seperti itu juga, ikhwan. Nah, setelah ini, setelah kita baca ayat 176, kita kembali lagi kepada tabel yang kita baca bersama tadi pada halaman berapa? Agar antum faham di sini, lebih mudah memahami. Ya. Halaman 57. Yang berhak mendapatkan 1/6 itu hanya 7 orang itu, diantaranya adalah cucu perempuan dari anak laki-laki dan saudari apa? Seayah. Nah, baik. Kita sudah baca tadi saudari apa? Ya, seayah dan saudari apa? Sekandung. Nah, yang berhak mendapatkan 1/6 itu adalah saudari seayah. Kapan saudari seayah itu mendapatkan 1/6? Nah, kita baca ikhwan syaratnya di situ. Syaratnya adalah tidak ada aslun dzakar. Tidak ada aslun dzakar, tidak ada ayah, tidak ada kakek. Yang kedua, tidak ada far' dzakar atau unsa. Tidak ada apa? Ya. Keturunan laki-laki atau perempuan. Karena ayat tadi membahas tentang kalalah. Ya, ikhwan. Yastaftunak, mereka minta fatwa kepadamu. Nah, katakanlah Allah Subhanahu wa taala memfatwakan atau memberikan jawaban tentang apa? Kalalah. Ini mru'un halaka laisa lahu waladun. Seorang meninggal tidak punya apa? Anak. Keturunan. Berarti di sini syaratnya saudari seayah mendapatkan 1/6 itu ketika tidak ada far'un dakar atau unsa. Ini tidak ada far', tidak ada keturunan. Kemudian tidak ada aslun dakar. Aslun dakar yakni ayah atau kakek. Kemudian tidak ada saudara laki-laki sekandung. Saudara laki-laki sekandung tidak ada. Kalau ada saudara laki-laki sekandung, habis harta diambil oleh saudara laki-laki sekandung yang derajatnya lebih apa? Tinggi. Nah, kemudian syarat yang keempat ini yang kita lihat tadi, mewarisi bersama saudari sekandung yang mendapatkan setengah. Ya, yaitu satu orang saudari sekandung. Dan saudari sekandung itu kapan dapat setengah? Kalau tidak ada saudara sekandungnya. Ya. Kalau ada saudara sekandung, maka saudari sekandung asobah. Ya. Syarat sudah ada di atas yang ketiga itu. Tidak ada saudara laki-laki sekandung. Naam. Kemudian syarat yang kelima, tidak ada mu'assib. Tidak ada mu'assib, yaitu saudara seayah. Kalau ada saudara seayah, maka tidak lagi mendapatkan 1/6. Ditarik oleh saudara seayah menjadi apa? Asobah. Taib. Wabillahi taufiq. satu lagi yaitu cucu perempuan. Nah, cucu perempuan. Kebalik kita bahasnya, karena tadi kita bahas ayat 176. Nah, terkait dengan anak-anak perempuan, kalau kita lihat ayat tentang anak-anak, juga maksimal yang diberikan kepada anak-anak perempuan maksimal berapa? 2/3. Nah, maksimal adalah 2/3 dalam ayat yusikumullahu fi auladikum, ya. Coba dilihat kembali ayat tentang anak, ya. Halaman 12. Ya. Terkait dengan anak-anak perempuan, ya. Maksimalnya berapa di situ? 2/3. Kalau anak perempuan 1 berapa? 1/2. Cucu perempuan 1 1/2. Ya. Anak perempuan 2 2/3. Cucu perempuan 2 2/3. Nah, sekarang intinya untuk anak-anak perempuan dan cucu-cucu perempuan maksimal berapa? 23. Kalau ada seorang mati meninggalkan satu anak perempuan dan satu cucu perempuan. Ya. Anak perempuan 1 mendapatkan berapa? 1/2. Ya. Kemudian cucu perempuan ini dikasih 1/6 untuk menyempurnakan jatah maksimal menjadi berapa? 2/3. Nah, kalau cucunya 1 sama, cucunya 2 sama juga, cucunya 10 juga sama, karena maksimal 2/3. Jadi kalau seorang mati meninggalkan satu anak perempuan dan 10 cucu perempuan dari anak laki-laki, satu anak perempuan itu mendapatkan 1/2, ya. Cucu perempuan yang 10 itu mendapatkan berapa? 1/6 takmilatas sulusain. Untuk menyempurnakan berapa? 2/3. Ini semuanya kalau tidak ada laki-laki. Kalau ada laki-laki berubah. Ya. Laki-laki menjadi asobah. Dan juga muasib. Ya. Narik saudaranya yang sederajat menjadi apa? Asobah. Tidak lagi mendapatkan dengan cara fardun. Ya. 1/2, 2/3. Ya. 1/6. Tidak lagi mendapatkan dengan cara apa? Taksib. Afan. Tidak lagi mendapatkan dengan cara fardun. Kalau ada muasib. Nah. Jadi antum lihat halaman 57 kembali, balik lagi. Afan bolak-balik di sini, Khan. Ya. Jadi cucu perempuan bintu ibn kapan dia mendapatkan 1/6 jika tidak ada far'un zakar yang lebih tinggi derajatnya. Far' zakar yang lebih tinggi dari cucu adalah anak laki-laki. Kalau ada anak laki-laki, cucu tidak dapat. Tidak dapat. Syarat yang kedua, dia mendapatkan warisan bersama dengan far'un anak perempuan yang mendapatkan 1/2. Jadi ada anak perempuan yang mendapatkan 1/2. Satu orang berarti. Berarti masih ada sisa. Ya, masih ada jatah untuk maksimal yaitu 1/6. Baru diberikan kepada cucu. Ya. Kemudian syarat berikutnya, tidak ada muasib. Tidak ada cucu laki-laki. Kalau ada cucu laki-laki, cucu perempuan tidak mendapatkan 1/6. Namun ditarik. Ya. Sebagai apa? Asobah. Tidak lagi mendapatkan dengan cara ya, fardun 1/6, namun dengan cara taksib karena ada muasibnya yaitu ya cucu laki-laki. Nah. Walhamdulillah rabbil alamin. Nah. Ya. Sekarang kita lihat contoh yang ke-13. Contoh kasus 13 halaman 58. Nah. Ya. Seorang meninggal dunia dengan ahli waris seorang istri. Anak perempuan, cucu perempuan dari anak laki-laki. Nah, sebenarnya tanpa disebut cucu perempuan dari anak laki-laki seharusnya sudah difahami. Karena kita sudah membahas siapa ahli waris. Tapi kita munculkan sesekali untuk apa namanya? Mengingatkan kembali bahwasanya cucu perempuan itu bukan sekedar cucu perempuan. Karena ada cucu perempuan yang bukan ahli waris. Cucu perempuan dari anak apa? Perempuan, bukan ahli waris. Tapi zawil arham. Ya. Ini kalau dikatakan cucu perempuan, ya ini cucu perempuan dari anak apa? Laki-laki. Kemudian ibu. Ya. Sekarang kita lihat ikhwatil kiram rahimanur rahimakumullah satu persatu sambil mengingat syarat-syarat yang telah kita pelajari kemarin. Ya, dengan tikrar, dengan mengulang-ulang, insya Allah akan semakin apa, ya, faham. Ini memang butuh latihan terus. Ya. Makanya kita mudahkan di sini, yakni kita coba membantu di bagian terakhir itu ada kasus dan solusi. Nanti antum baca di rumah, ada kasus dan solusi. Ya, kasus dan solusi itu setiap kasus sudah ada jawabannya, solusinya dibaca. Kenapa dia dapat sekian, dapat itu dibaca terus. Nah, sambil tolong dikoreksi barangkali ada yang apa, yang salah. Ya. Antum baca ini, antum perhatikan apa, kolom-kolom yang sudah dibuat, tabel-tabel, ya, sehingga dipastikan memang seperti ini. Nah, wabillahi taufik. Nah, kita kembali pada contoh halaman 58. Intinya harus sering kita berlatih. Istri, ya, kalau tidak mendapatkan seperempat, mendapatkan seperdelapan. Seperempat kalau mayit tidak punya anak, tidak punya keturunan. Tapi di sini punya keturunan tidak? Punya. Bukan hanya anak, bahkan juga apa? Cucu. Ya. Anak perempuan ada, cucu perempuan dari anak laki-laki ada. Berarti istri mendapatkan berapa? Seperdelapan. Anak perempuan, berapa anak perempuan di situ? Satu. Ya. Karena satu, tidak ada muasibnya. Muasibnya ini anak laki-laki, tidak ada anak laki-laki. Ya. Maka anak perempuan mendapatkan berapa? An-nisfu. Falahan nisfu. Seperdua. Ada cucu perempuan dari anak laki-laki. Cucu perempuan dari anak laki-laki. Termasuk anak perempuan. Dia nilainya, namanya cucu sama dengan anak. Dan jatah maksimal untuk anak perempuan adalah berapa? Jatah maksimal 2/3. Ya. Jatah maksimal 2/3. Sudah diambil setengah. Ya, oleh anak yang lebih tinggi derajatnya. Yaitu anak perempuan. Sehingga cucu perempuan dari anak laki-laki mendapatkan as-sudus, seperenam. Tersisa ibu. Ibu kemarin sudah kita bahas. Kalau tidak mendapatkan sepertiga, mendapatkan berapa? Seperenam. Sepertiga kalau tidak ada keturunan dan tidak ada jam'un minal ikhwah. Tidak ada sekelompok apa? Saudaranya mayit. Di sini sekelompok saudaranya mayit tidak ada. Oh, tidak ada sekelompok saudaranya mayit. Tapi di situ ada apa? Anak-anaknya mayit. Maka ibu mendapatkan berapa? Seperenam. Nah. Baik. Fali abawaihi likulli wahidin minhuma as-sudusu in kana lahu walad. Bagi ayah dan ibunya mendapatkan seperenam kalau mayit punya apa namanya? Anak. Di sini punya anak. Maka bapak ibu mendapatkan berapa? Seperenam. Baik. Jadi dibaca penyelesaiannya di situ, istri mendapatkan seperdelapan dari harta karena suami memiliki keturunan, yaitu anak dan cucu. Anak perempuan mendapatkan setengah karena dia bersendiri atau tunggal dan tidak ada muasib. Cucu perempuan mendapatkan seperenam. Seperenam apa di situ? Takmilatas tsulutsain, untuk menyempurnakan, menggenapkan berapa? 2/3. Karena dia mewarisi bersama anak perempuan yang mendapatkan setengah. Ibu mendapatkan seperenam karena mayit memiliki keturunan, mayit memiliki far'un. Ya. Alhamdulillah rabbil alamin. Nah. Dengan ini ya, berarti ya, secara global kita sudah menyelesaikan rincian ya, ahli waris yang mendapatkan warisan dengan cara fardun. Dengan cara apa? Fard. Ya. Baik yang mendapatkan warisan setengah atau mendapatkan seperempat, mendapatkan seperdelapan, mendapatkan 2/3, mendapatkan sepertiga, atau mendapatkan seperenam. Nah, bismillah. Baik. Bisa difahami soalnya. Antum ikra'u, antum baca lagi. Ya. Di situ ada latihan halaman 61, latihan kasus. Ya. Itu maksudnya untuk dikerjakan. Ya. Nah, kita kerjakan satu saja ya, coba. Nah. Yaitu soal yang ada pada kolom sepertiga. Ya. Di situ ada 3 soal, 1, 2, 3. Kita kerjakan 3 atau soal yang ketiga. Seorang mati meninggalkan 3 saudara seibu dan 1 saudari apa? Kandung. Ya. Nah, coba antum kerjakan. Kira-kira bagaimana jawabannya? Seorang mati meninggalkan 3 saudara seibu dan saudari kandung. Ya, jadi ada tiga akhun li'um. Tiga akhun li'um. Ya. Baik. Tiga saudara seibu. Kemudian di situ ada satu ukhtun syaqiqah. Mana dulu yang antum bisa kerjakan, tafadhol. Nah. Antum. Atau siapa? Nah. Ukhtun syaqiqah berapa, ikhwan? Setengah. Ayo, barakallahu fiik. Karena dia satu. Satu, tidak ada muasib, kan enggak? Syarat-syaratnya terpenuhi. Ya. Kalau antum lihat di bagian setengah akan didapatkan ukhtun ya, syaqiqah setengah. Kemudian tiga akhun li'um sepertiga. Sepertiga. Seperenam kalau sendiri. Ya, seperenam kalau sendiri. Kalau banyak berarti berapa? Sepertiga. Nah, dilihat di ayat saja ya. Di ayat 12 ya, ayat 12 dari surat An-Nisa. Ya. Nah. Nah, itu nanti antum kerjakan semuanya sambil melihat tabel, melihat ayat, ya. Baik. Dikatakan di situ, tetapi jika saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam berapa? Sepertiga. Demikian ya. Dalam ayat demikian. Nah, fa in kanu aktsara min dzalika fahum syuraka'u fis tsulus. Jika mereka, yakni saudara seibu, saudari seibu, tidak membedakan laki perempuan, pokoknya dua atau lebih. Ini sudah tiga. Ya, maka fahum syuraka'u fis tsulus. Mereka bersikat di dalam sepertiga. Nah, walhamdulillah. Sekarang tinggal satu masalah lagi, ikhwatil kiram, sebelum kita masuk kepada hisab. Sebelum kita masuk kepada hisab, tata cara perhitungan apa? Waris. Yaitu mengenal asobah. Kita sudah membahas tentang apa namanya, siapa yang berhak mendapatkan dengan cara fardun. Sekarang kita masuk kepada siapa yang berhak mendapatkan dengan cara apa? Taksib. Mereka adalah asobah. Mereka adalah asobah. Secara umum ini lebih mudah, ikhwan. Karena tidak ada hubungan angka-angka lagi. Hanya memperhatikan mana yang lebih kuat. Karena Nabi mengatakan, ya, al-hikul fara'idha bi ahliha. Berikanlah warisan yang telah ditentukan kepada ahlinya, yaitu ashabul furud, yang mendapatkan dengan cara apa? Fardun. Fama baqiya, apa yang tersisa, berikanlah kepada aula rajulin dzakar. Laki-laki yang paling apa? Dekat kekerabatannya dengan mayit. Yani yang menjadi patokan hanya melihat mana yang paling dekat. Ya. Mungkin kumpul semua asobah jadi satu. Ya, ya kayak kemarin. Ya. Kalau semua kumpul. Ya. Ya, ya, kalau kumpul semua ya paling-paling 23. Ya. Nah, gambarannya 23 kumpul. 24 ya, masih mungkin kalau budak itu dibebaskan oleh dua orang. Satu laki-laki, satu perempuan. Nah. Alhasil kalau kumpul semua asobah, asobah itu kumpul banyak di situ. Bukan terus asobah semuanya dapat. Tetapi skala prioritas. Mana yang paling kuat? Mana yang paling dekat dengan apa? Mayit. Jadi pembahasan tentang mengenal asobah ini mudah. Intinya adalah mengenal siapa yang paling dekat. Bahkan sebelum kita mempelajari, insya Allah antum sudah bisa jawab. Coba antum saya tanya, mana yang lebih dekat, saudara sekandung atau paman sekandung? Saudara sekandung, ya kan? Lu nggak paham, saudara itu lebih dekat daripada apa? Paman. Ke atas dulu, baru ke samping. Kalau ini langsung ke samping. Ya. Kalau paman harus naik ke atas dulu ke ayah kita, baru ke sampingnya. Nah, taib. Paman pun juga tidak sama. Paman, yakni saudaranya ayah dengan saudaranya kakek, lebih dekat mana? Saudaranya ayah. Am dari sisi itu. Ya. Taib. Keponakan laki-laki dengan sepupu laki-laki, mana yang lebih dekat? Tergantung Ustaz, saya kok dekatnya lebih dengan sepupu loh. Loh dekat apa ini maksudnya? Bukan dekat anunda, bukan. Jadi dekat nasab. Ya. Kalau kita apa namanya? Sepupu, afan, apa? Keponakan. Keponakan itu kita hanya ngerangkul saudara kita di bawahnya saudara kita lah. Ya, anak, ya kan? Kalau apa namanya tadi? Bukan sepupu. Ini keponakan afan ya. Kalau keponakan kita hanya ngerangkul saudara kita di bawahnya langsung apa? Ya, langsung keponakan kita. Tapi kalau kita mau ke sepupu, kita harus ke atas dulu, ayah dulu. Ayah dulu, habis ayah terus apa? Ya, saudaranya ayah, habis saudaranya ayah baru di bawahnya. Lebih susah, ya kan? Nah, ini gambarannya saja. Lebih jauh. Nah, makanya di antara yang menunjukkan juga ya, sepupu itu mahram atau bukan? Bukan mahram. Ya. Ponakan mahram bukan? Mahram. Memang dekat ya, qarib. Ya. Ya. Intinya kalau di situ ada asobah yang satu adalah keponakan laki-laki dan yang satu sepupu laki-laki, mana yang dapat? Keponakan laki-laki. Wa aqrab, dia lebih dekat daripada apa? Daripada ya sepupu. Alhasil pembahasan asobah sahlah, mudah. Nah, mudah sebenarnya, ya. Taib. Hanya saja di sini ada sedikit apa namanya rincian, ya. Karena asobah itu ada asobah bil ghair, asobah mal ghair, yang sebenarnya juga sudah kita pelajari kemarin sedikit. Ya. Naam. Bismillah. Sekarang antum lihat saja, ya, gambar ya, itu aja. Kita pakai itu aja, ya. Kita pakai apa namanya? Gambar yang di situ ada ya asobah. Ya. Asobah terbagi menjadi dua, ada asobah sababiyah dan asobah apa? Nasabiyah. Ya. Ada asobah sababiyah dan asobah nasabiyah. Sababiyah yakni karena sebab membebaskan budak. Nasabiyah karena nasab. Ya, dari itu sudah jelas. Ya. Asobah nasabiyah itu dibagi menjadi tiga. Ada asobah bin nafsi, ada asobah bil ghair dan asobah ma'al ghair. Asobah ma'al ghair. Ya. Nah, ini yang sedikit mungkin butuh apa namanya? Butuh tanbih, ya. Butuh perhatian sedikit. Ya. Nah, sekarang kita selesaikan dulu ya. Ya. Asobah sababiyah dulu, ikhwan. Ya. Sedikit-sedikit yang penting difahami. Ada asobah sababiyah. Asobah sababiyah itu adalah asobah yang disebabkan karena apa? Membebaskan budak. Yakni orang yang membebaskan budak, baik laki-laki yang namanya mu'tiq atau perempuan yang namanya apa? Mu'tiqah, dia berhak mendapatkan warisan mayit kalau mayit itu adalah bekas budaknya yang telah dia apa? Bebaskan. Itu pun nanti paling terakhir. Mu'tiq dan mu'tiqah itu dapatnya kalau terakhiran sudah. Tidak ada asobah dari sisi apa? Nasab. Paling terakhir itu. Ya, paling terakhir. Dan kalau antum lihat kemarin ketika kita membahas ahli waris laki-laki yang sejumlah 15, mu'tiq di mana posisinya? Di nomor 15. Ya. Ketika membahas ahli waris perempuan, mu'tiqah di mana posisinya? 10 orang itu nomor 10. Itu yang terakhir. Jadi jangan membuat antum bingung. Mu'tiq, mu'tiqah terakhir sudah. Terakhir kalau sudah tidak ada apa? Ya, tidak ada asobah yang dari sebab apa namanya nasab. Sudah paham ya sampai sini ya? Mu'tiq dan mu'tiqah bagian terakhir. Nah. Sehingga antum tutup saja itu ya. Sekarang kita masuk kepada asobah apa? Nasabiyah. Antum perlu ketahui bahwasanya yang namanya asobah itu pada asalnya adalah laki-laki. Penting antum pegang baik-baik. Asobah itu asalnya adalah apa? Laki-laki. Itulah sebabnya kenapa dalam hadis Rasul mengatakan kalau ada sisa maka berikanlah kepada laki-laki yang paling apa? Dekat. Fali aula rajulin dzakarin fahuwa li aula rajulin dzakarin. Sudah hafal hadisnya? Ayo, coba baca hadisnya. Ayo. Barakallahu fiik. Ini modal sudah, kalau orang sudah punya hadis ini modal. Ya. Antum siapa? Ayo, Iqra. Li aula. Baik, barakallahu fiik. Antum Mas hafal? Alhiqu fahuwa rajulin. Ayo, barakallahu fiik. Ini sudah contoh tiga ini ya, cukup. Alhiqul fara'idha bi ahliha. Sampaikanlah bagian-bagian khusus ya, yang telah ditentukan angkanya tadi kepada yang berhak. Kalau sisa, fama baqiya, apa yang tersisa, fahuwa, maka sisa itu diberikan kepada laki-laki yang paling apa? Dekat kekerabatannya. Kenapa laki-laki? Karena memang asobah itu pada asalnya adalah apa? Laki-laki. Itulah asobah bin nafsi. Coba antum lihat asobah bin nafsi dalam apa? Dalam gambar yang kita buat di situ. Sejumlah 12 orang. Itu semuanya asobah bin nafsi. Yani dengan sendirinya dia asobah. Tidak butuh orang lain. Dia dengan sendirinya asobah. Sebanyak berapa itu? 12. Dengan urutan seperti itu. Yang nomor satu siapa? Anak laki-laki. Yang paling dekat dengan mayit anak. Jadi kalau sudah ada anak laki-laki, yang bawahnya dapat atau tidak? Ya tidak dapat. Ya. Tidak dapat. Kalau sudah ada anak laki-laki, cucu laki-laki tidak dapat. Ya. Ayah tidak dapat, maksudnya tidak dapat dengan cara asobah. Kalau dapat dengan cara taksib, dapat kemarin, tadi malam ya. Ya. Kalau ada dengan anak, ayah mendapatkan 1/6. Nggih. Jadi walaupun ada anak, ayah tetap dapat. Ya. Ayah tetap dapat. Tapi bukan dengan cara taksib. Bukan sebagai asobah, namun dengan cara mata fardun. Ya, mendapatkan 1/6. Antum lihat di situ 12 orang, laki-laki semua, anak laki-laki nomor 1, 2 cucu laki-laki, 3 ayah, 4 kakek di sini ayahnya ayah tanpa dijelaskan, karena sudah jelas. Kakek yang dimaksud adalah ayahnya apa? Ayah. Yang 5 saudara sekandung, 6 saudara seayah, 7 anak laki-laki saudara sekandung. Antum perhatikan saudara si ibu masuk tidak? Tidak masuk. Ya. Dia bukan asobah, namun fardun. Ya. Ashabul furud. Anak laki-laki saudara kandung, itu keponakan. Ya. Anak laki-laki saudara seayah, juga keponakan. Paman kandung, paman seayah. Kemudian anak laki-laki paman kandung, sepupu kita. Ya. Anak laki-laki paman seayah. Ya. Taib, 12. Jadi mereka itu ada berapa? 12 laki-laki sebagai apa? Asobah. Nah, itu asobah bin nafsi. Asobah bin nafs. Ya. Dengan sebab nasab. Insya Allah 12 itu antum bisa sebutkan secara urut. Insya Allah sudah hafal. Coba antum. Anak laki-laki terus. Cucu laki-laki terus. Ayah. Kakek terus. Saudara. Sekandung terus. Saudara saya terus, paman kandung, sebentar jangan dulu paman dulu, saudara sekandung anaknya, anak laki-laki saudara sekandung, anak laki-laki saudara saya, baru paman, paman sekandung, paman saya, anak laki-laki paman kandung, anak laki-laki paman saya, hafal tidak? Nah, udah tidak ya, Mas? Tinggal ngurutkan aja mana yang dekat. Taib, fal amru musahhal insyaallah. Urusannya dimudahkan. Nah, jadi mereka ini ya, yani asobah bin nafs, 12 orang ini. Nah, jadi kalau mereka kumpul semua, jangan antum bayangkan terus piye ki wong rolas bagi piro. Enggak, Rasul sudah mengatakan berikan kepada yang paling apa? Dekat. Sudah. Jelas di situ Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan. Nah, berarti hafal dan faham insyaallah. Nah, tinggal sekarang ada dua jenis asobah. Dua jenis asobah. Yang itu semuanya kalau lihat perempuan semua, ikhwan. Yaitu asobah bil ghair dan asobah ma'al ghair. Ada asobah bil ghair, ada asobah ma'al ghair. Coba antum baca. Asobah bil ghair di situ apa saja? Antum baca. Ayo. Asobah bil ghair. anak perempuan, oh perempuan ini kok jadi asobah, nah, kan bingung kan, perempuan ya asobah. Yang kedua apa? cucu perempuan, perempuan lagi ini asobah. Nah, ya. Ketiga, saudari kandung juga saudari kan perempuan. Ya. Berikutnya, saudari seayah, kok asobah ya. Nah, perlu antum ketahui mereka empat orang ini menjadi asobah karena ada siapa? Muasibnya, karena ada saudaranya ini. Dia dapat dengan cara taksib, bukan dengan sendiri. Ya, beda dengan mereka yang laki-laki, dengan sendiri langsung apa? Ya, jadi asobah. Kalau mereka berempat ini menjadi asobah ketika ada apa? Ya, saudara-saudara mereka. Ya, ini tentunya ya satu derajat namanya saudara-saudara mereka. Ya. Baik. Antum perhatikan di sini, Khan. Baik, ini setiap pembahasan insya Allah semakin memperkuat apa yang sudah, ya, apa yang sudah dipelajari. Ada bintun, anak perempuan. Kapan anak perempuan menjadi asobah bersama dengan siapa? Ibn, ya, dengan anak laki-laki. Anak laki-laki sebagai muasib bagi siapa? Bint. Makanya ketika ada pembahasan kapan bintun mendapatkan setengah di antara syaratnya, kalau tidak ada apa? Muasib. Kalau tidak ada apa? Muasib. Nah, kemudian bintu ibn, anak perempuannya anak laki-laki, ini cucu perempuan dari anak laki-laki. Kapan dia menjadi asobah? Kalau ada ibn, ya, ada cucu laki-laki dari anak laki-laki. Nah, kemudian ukhtun syaqiqah, saudari sekandung. Kapan saudari sekandung mendapatkan warisan dengan cara asobah? Kalau ada apa? Akhun syaqiq, saudara sekandung. Nah. Kemudian ukhtun li'ab, saudara perempuan atau saudari perempuan seayah. Kapan saudari seayah mendapatkan dengan cara asobah? Kalau ada apa? Akhun li'ab. Dengan urutan seperti itu. 1, 2, 3, 4. Nah. Kalau ada ini, bawahnya tidak dapat. Begitu ya. Jadi urutannya seperti itu. Jadi bintun anak perempuan, bintu ibnin cucu perempuan dari anak laki-laki, ukhtun syaqiqah saudari sekandung, ukhtun li'ab saudari seapa? Seayah. Mereka ini menjadi asobah. Tapi bukan dengan diri sendiri. Tidak jalan sendiri. Dia mendapatkan dengan cara taksib menjadi asobah bil ghairi, dengan orang lain. Dengan sebab orang lain. Siapa orang lain itu? Muasibnya masing-masing. Muasibnya bintun adalah ibnun. Muasibnya bintu ibnin adalah ibnu ibnin. Muasibnya ukhtun syaqiqah adalah akhun syaqiq. Muasibnya ukhtun li'ab adalah akhun apa? Li'ab. Faham ikhwan? Ini yang namanya asobah bil ghairi. Nah, dan cara pembagiannya sudah dijelaskan lidzakari mislu hadzil unsayain. Antum bisa lihat tadi pada ayat 176 dari surah An-Nisa dan ayat yang ke-11 dari surah apa? An-Nisa. Di situ semuanya disebutkan tentang anak, ya, lidzakari mislu hadzil unsayain, untuk saudara-saudari sekandung dan seayah juga berlaku kaidah lidzakari mislu hadzil unsayain. Ketika mereka ini bersama di dalam mendapatkan warisan. Naam. Ini asobah bil ghair. Asobah bil ghair. Antum akhi. Kalau ada asobah bil ghair, kemudian ada mu'tiq. Mana yang didahulukan? Bil ghair. Mu'tiq. Jangan dipikir dulu, dia paling terakhir pokoknya, ya, mu'tiq paling terakhir. Apalagi zaman sekarang bisa dikatakan tidak ada. Ya. Kalau ada orang yang tanya, Ustaz, saya punya kasus, apa kasusnya? Ini ada yang meninggal dengan ahli waris anak perempuan dan mu'tiq. Kok ada mu'tiq ya? Mu'tiq apa ini? Zaman sekarang Belum, atau mungkin jarang kita dengar, atau mungkin tidak ada. Tapi ilmu ini subhanallah masih dijaga. Hala min hifzillah, termasuk penjagaan Allah terhadap syariat. Kalau orang bertanya, ini kan tidak terpakai di sini. Ya, ini sekarang kita tidak ada muamalah dengan masalah apa? Ya, budak. Ya kan? Tidak ada. Saat ini negeri kita ini tidak ada. Tidak ada kita saksikan. Ya, tapi dijaga oleh Allah ilmu ini. Ya. Nah, menunjukkan syariat ini memang dijaga. Dijaga syariat ini. Ya. Nanti akhir zaman ada perang. Ya. Nabi Isa alaihi salatu wassalam, ya, bersama dengan kaum muslimin, bersama Imam Mahdi, ya. Qatalu al-Yahud, orang-orang Yahudi dibunuh. Ya, sampai yang sembunyi di belakang apa? Batu-batu di belakang tembok-tembok, semuanya bicara. Ya Muslim, ya Abdullah, ta'al khalfi Yahud. Kemari, ada Yahudi di belakang saya, uqtulu, bunuh dia. Ya. Hanya yang tidak bicara satu jenis pohon, yaitu mana? Gharqad, gharqadah. Ya. Nah, masyahid, ikhwan, pembahasan tentang mu'tiqah ini terus dijaga. Pembahasan tentang hukum-hukum yang terkait dengan apa? Perbudakan juga dijaga. Ya. Kafarah. Nah, sekarang untuk kafarah al-zihar atau yang lain yang di situ ada membebaskan budak, ya enggak mungkin kita membebaskan budak karena enggak ada budak. Kita memang enggak punya budak atau tidak mungkin beli apa? Budak. Maka kafarahnya berpindah kepada yang lain. Kafarahnya berpindah kepada yang lain. Nah. Baqiya wahid, tinggal satu jenis apa namanya? Asobah nasabiyah, yaitu asobah ma'al ghair. Asobah ma'al ghair, kita baca saja asobah ma'al ghair, ya, dibaca saja, kita baca, ya, dalam buku yang di situ ada pembahasan asobah ma'al ghair. Sudah ketemu, ikhwan? Nah, pada halaman berapa? 67. Nah, ada dua cetakan di situ, ya. Tapi sama semuanya. Ya. Ya, 67, ya. Asobah ma'al ghair. Atau sebelumnya. Halaman berapa? 66. Ayo, babas. Geser sedikit karena gambarnya saya pindah di depan satu. Pergeseran sedikit. Tidak ada perubahan. Hanya pergeseran apa? Pergeseran gambar. Begitu saja. Nah. Taib. Asobah ma'al ghair. Asobah ma'al ghair intinya adalah, antum fokus saja, ya. Namanya asobah ma'al ghair itu hanya dua orang saja, yaitu ukhtun syaqiqah dan ukhtun li'ab. Itu ukhtun syaqiqah dan ukhtun apa? Li'ab. Itu saja. Tidak ada yang lain. Mungkin ada yang bertanya, loh, kok perempuan? Ya, tadi kan asobah kan asalnya apa tadi? Laki-laki. Loh, ini kok perempuan? Perempuan, ya. Baik. Di sini ikhwatil kiram rahimanur rahimakumullah, ukhtun syaqiqah dan ukhtun li'ab dia mendapatkan dengan cara taksib menjadi asobah kalau mewarisi bersama far'un unsa. Ketika mewarisi bersama far' perempuan, anak perempuan atau cucu perempuan dari anak laki-laki. Nah, ini yang mungkin sedikit perlu ada tanbih di sini, perhatian. Ini seringkali seorang apa? Ya, luput di sini. Nah, jadi anak perempuan dan cucu perempuan itu, ya, menjadi sebab saudari kandung atau saudari seayah menjadi apa? Asobah ma'al ghair. Nah, antum lihat contoh. Contoh kasus. Seorang meninggal dunia dengan ahli waris seorang ibu, seorang anak perempuan, tiga cucu perempuan dari anak laki-laki, dan dua saudari kandung. Begitu, ya, soalnya. Nah, ibu mendapatkan berapa? Ibu mendapatkan 1/6 karena ada anak. Ya, ada far'. Bukan hanya itu, karena ada jam'un minal ikhwah. Ada dua saudari apa? Kandung. Jadi ibu dapat 1/6. Tidak mungkin mendapatkan 1/3 karena syarat mendapatkan 1/3 tidak ada anak dan tidak ada jam'un minal ikhwah. Di sini ada semua. Anak ada, jam'un minal ikhwah, sekelompok saudara atau saudari, ya, ada. Ibu seperenam. Anak perempuan karena dia satu bersendiri berapa? Setengah. Ya. Tiga cucu perempuan. Cucu perempuan mendapatkan seperenam. Kenapa seperenam? Karena bagian jatah untuk anak perempuan maksimal berapa? 2/3. Baru dipakai setengah. Berarti masih ada kesempatan seperenam. Nah, seperenam tambah setengah berapa tadi? 2/3. Baik, nah sekarang di sini ada dua saudari kandung. Dua saudari kandung berapa ya? Setengah enggak mungkin kan, di antara syaratnya enggak ada anak perempuan. Tapi di sini ikhwatil kiram, posisi saudari kandung ini menjadi kuat dengan adanya anak-anak apa? Perempuan. Saudari kandung menjadi asobah. Nah, asobah tetapi bukan bin nafsi, bukan pula bil ghair, tetapi ma'al ghair. Karena mewarisi ya, bersama dengan tiga cucu perempuan atau anak apa? Perempuan. Intinya kalau ada far'un unsa, kalau ada apa? Far'un unsa, maka saudari kandung atau saudari seayah. Kalau di situ diganti saudari seayah, maka saudari seayah juga asobah ma'al ghair. Kalau di situ ada saudari kandung dan ada saudari seayah, dua-duanya asobah. Tapi tinggal kita milih mana yang paling kuat. Begitu ya. Kalau di situ ada dua saudari kandung, ditambah lagi soalnya misalnya 20 saudari seayah. 20 dengan 2. Banyak mana? Banyak 20. Tapi yang dapat siapa? Dua saudari kandung. Walaupun dua. Walaupun dua. Tapi dia dua saudari kandung. Dia asobah ma'al ghair. Ya. 20 saudara seayah juga asobah ma'al ghair. Asobah ketemu asobah. Diperhatikan mana yang lebih apa? Kuat. Mana yang lebih dekat dengan mayit. Yang lebih dekat dan lebih kuat dengan mayit adalah saudari kandung. Naam. Baik, kita baca penyelesaiannya. Kita ulang lagi. Sambil mengoreksi. Semoga tidak ada yang luput di sini. Ibu berhak mendapatkan seperenam harta. Kenapa? Karena mayit memiliki far'un. Ya. Dan juga ada jam' minal ikhwah. Anak perempuan mendapatkan setengah. Karena dia putri tunggal. Dan tidak ada mu'asib. Tidak ada apa? Mu'asib. Tiga cucu perempuan dari anak laki-laki mendapatkan seperenam. Seperenam takmilatas tulusain. Untuk menyempurnakan berapa? 2/3. Ya. Yang merupakan jatah far' perempuan. Adapun dua saudari kandung, dia menjadi asobah ma'al ghair karena mewarisi bersama far' perempuan. Nah, paham ikhwan ya? Nah ini asobah ma'al ghair. Bagian terakhir ya dari apa namanya, dari pembahasan ini adalah kaedah di dalam menilai siapa asobah yang paling berhak. Yang jelas Rasul sudah mengatakan fama baqiya fahuwa li aula rajulin dzakar. Di situ sudah kita sebutkan ya. Jika beberapa asobah berkumpul dalam sebuah kasus ya, maka yang berhak mendapatkan sisa adalah asobah yang paling dekat dan paling kuat dengan mayit. Berdasarkan hadis Ibnu Abbas muttafaqun alaih, fama baqiya ya fahuwa li aula rajulin dzakar. Fama baqiya fahuwa li aula rajulin dzakar. Adapun yang tersisa, maka harta tersebut untuk kerabat laki-laki yang paling dekat. Hanya permasalahannya ya, apa kaidah untuk kita ya menilai siapa yang paling berhak? Nah, siapa yang paling berhak? Naam. Baik, kita nukilkan di situ ya apa yang disebutkan, diterangkan oleh Syekh Sa'di rahimahullah dalam kitab Bahjah Qulubil Abrar dengan banyak perubahan tentunya di sini. Nah, namun bisa dilihat dalam kitab Bahjah Qulubil Abrar li As-Sa'di rahimahullah. Nah, Syekh Abdurrahman Nasir As-Sa'di rahimahullah. Ya. Kita baca ikhwan kaidah dalam menilai siapa asobah yang paling berat. Baik, sudah siap ikhwan? Hah? Sudah ya? Nah. Kalau tadi kita hanya mencoba, antum saya tanya, mana yang paling dekat? Ya, ini antum sudah bisa menjawab dan insyaallah wadih. Ya. Semua asobah kalau berkumpul, baik asobah itu sababiyah atau nasabiyah, maka asobah itu ya terbagi menjadi 4 arah, 4 golongan dengan urutan sebagai berikut. Golongan yang pertama adalah furu'. Yang paling kuat adalah furu'. Golongan yang pertama furu'. Furu' itu anak laki-laki dan apa? Cucu laki-laki. Nah. Taib. Termasuk juga anak perempuan dan cucu apa? Perempuan kalau menjadi apa? Asobah. Nah. Bil ghair. Ya. Berarti furu' lebih kuat. Kemudian yang kedua, usul dzukur. Usul dzukur, asal usul mayit dari pihak laki-laki. Ayah, kakek ke atas. Nah, itu kedua. Jadi kalau bertabrakan antara furu' dan usul, mana yang dimenangkan? Furu', usul belakangan. Dia urutan yang kedua. Kemudian yang ketiga, furu' usul dzukur. Furu' usul dzukur. Furu'nya usul dzukur. Yakni saudara-saudara kita, urutannya dengan saudara, anak-anak mereka, paman, anak-anak mereka, ini namanya furu' usul. Dan yang paling terakhir adalah wala. Yang paling terakhir itu yang paling belakangan untuk dibahas, yaitu mu'tiq atau mu'tiqah serta asobah mereka. Ini penting, serta asobah mereka. Kalau mu'tiqnya sudah mati, yang mu'tiq ini sudah mati, tapi dia punya anak laki-laki, anak laki-laki itu adalah asobahnya apa? Mu'tiq. Maka dia dapat nanti. Atau cucu laki-lakinya, dia yang dapat. Dengan urutan seperti yang sudah kita bahas. Furu' didahulukan daripada usul. Usul didahulukan daripada furu' usul. Nah. Taib. Jadi pertama diperhatikan jihah, arahnya ini mana yang paling dekat. Kalau arahnya sama, kalau ternyata arahnya sama, apabila dari sisi arah ternyata sama, arahnya sama, sama-sama usul. Ayah dan kakek arahnya sama, ya, usul. Maka diutamakan yang terdekat manzilah atau derajatnya. Ayah dengan kakek, mana yang paling dekat manzilahnya? Ayah, ya. Nah, kalau ternyata manzilahnya sama, manzilah itu tobakot, urutannya sama. Di samping kita semuanya, saudara sekandung dan saudara seayah ini sama, sederajat. Ya. Tapi kalau sama, arahnya sama, manzilahnya sama, yang diperhatikan adalah quwwatul qarabah. Kekuatan kekerabatan. Kekuatan kekerabatan sekandung lebih kuat daripada apa? Kekuatan kekerabatan seayah. Nah. Baik. Faham ikhwan ya? Alhamdulillah, semoga diberi pemahaman kita atas bab ini. Nah, di situ ada latihan ya. Ada latihan kita bagi-bagi untuk mengerjakan ya. Ada soal nomor 1, soal nomor 2, nomor 3. Ini khusus untuk thalabah. Sekarang antum ya. Antum kerjakan nomor 1. Antum yang pojok sini nomor 2 ya. Ini nomor 3. Antum nomor 3. Ayo. 1 2 3. Saya tak minum dulu. Fadal. Bismillah. Itu semuanya ahli waris dengan cara taksib, jadi tidak usah dicari-cari dengan cara apa namanya fard, itu asobah semua, itu buat soal itu asobah semua. Tinggal dilihat mana yang jihadnya dulu, mana yang manzilahnya lebih tinggi, mana yang lebih kuat korobahnya, itu saja. Sudah nomor 1? Belum. Antum baca dulu soalnya. Seorang meninggal dunia, ada anak laki-laki dari paman kandung, anak laki-laki paman kandung, ya, anak laki-laki dari paman kandung, berarti apa? Sepupu laki-laki. Kemudian saudari perempuan, terus, ewa, oh ternyata ada dengan cara anu ya, salah ini berarti ya. Ya, ada cucu perempuan dari anak laki-laki, ada ibu, ya, ada ibu. Ikhwan, ya, ternyata bukan asoba semua. Baik, ya berarti kita kerjakan bareng-bareng saja, ya. Paham ya? Kita lihat dulu, antum jangan bingung dengan penyusunan seperti ini. Dibolak-balik, tetap saja yang kita kerjakan adalah ashabul furud. Ini penting. Pakai itu apa namanya pesan dari Nabi alaihi salatu wassalam, berikanlah warisan kepada apa? Ashabul furud. Walaupun ashabul furudnya terakhir disebut. Ada ibu paling terakhir itu. Kemudian cucu perempuan dari anak laki-laki juga terakhir. Ya. Jangan antum kerjakan dulu yang pertama, anak laki-laki paman sekandung berapa ya namanya? Pusing nanti antum ya. Antum lihat dulu semuanya, baca ya, baca semuanya. Mana yang ashabul furud? Ya. Yang ashabul furud ibu. Kita kerjakan ibu. Ibu dulu enggak apa-apa. Nah, bolak-balik enggak masalah. Ibu dapat berapa? Ibu itu kalau enggak 1/6, 1/3 itu aja. Berapa di sini? 1/6 karena ada cucu, ya. Iya kan? Ada cucu. Berarti ibu dapat 1/6. Cucu perempuan dari anak laki-laki, satu orang saja. Berarti setengah. Cucu perempuan setengah. Ya. Baik. Semuanya asobah, ikhwan. Anak laki-laki paman kandung asobah bin nafsi. Saudari perempuan asobah ma'al ghair, karena ada cucu perempuan. Ya. Paman seayah asobah bin nafsi, saudara seayah asobah. Saudara saya juga asobah. Ya. Jadi di sini ada 4 asobah. Anak laki-laki paman kandung, ya, sepupu kita. Saudari perempuan, asobah ma'al ghair, paman seayah, saudara seayah. Mana yang paling kuat di sini? Lihat dulu jihah, ikhwan. Jihah. Jihahnya sama tidak? Kalau anak laki-laki, jihahnya adalah furu' usul. Saudari juga furu' usul. Paman juga furu' usul. Saudara seayah juga apa? Furu' usuloh, jihahnya sama. Nah, taib. Mana ya, kawan? Bisa kelihatan di sini, kawan. Namanya saudara itu lebih dekat daripada yang lain, daripada paman, ya kan? Maka saudari perempuan itu yang berhak mendapatkan apa? Warisan. Karena dia sekarang posisi sebagai asobah. Tetap yang namanya ukhuwah lebih dekat daripada mana? Umumah, am, atau anak-anak mereka. Ya. Maka di sini ikhwatul kiram yang berhak mendapatkan warisan adalah saudari perempuan sebagai asobah. Karena pertanyaannya, siapa asobah yang berhak? Yang berhak dikasih tanda, entah garis atas, entah dilowongi apa, saudari perempuan itu yang berhak mendapatkan warisan dengan cara mana? Asobah. Nah. Soal yang kedua. Ini agak susah memang nomor satu. Tapi itu memperjelas apa yang sudah kita pelajari. Baik, antum nomor dua. Seorang meninggal dunia dengan ahli waris cucu perempuan, saudari sekandung, saudara seayah, paman kandung, dan suami. Wah, ini juga sama dengan yang di atas itu. Soal di atas mungkin ada kesamaran ya, karena ada saudari perempuan itu bisa sekandung, bisa seayah, bisa seibu. Itu soalnya mungkin alangkah baiknya kalau ditambahi sedikit. Saudari perempuan seayah boleh, sekandung juga boleh. Agar tidak disangka saudari perempuan apa? Seibu. Nah, ada tashih ya. Mungkin perlu disisipkan di sini. Jadi soal nomor satu, saudari perempuan kalau tidak sekandung seayah silakan bebas. Nah, mungkin asalnya saudari seayah saja agar ya tidak sama dengan soal nomor dua. Ya, saudari perempuan seayah. Nah. Nomor dua juga sama, ikhwan. Tapi kita kerjakan. Ya, Cucu perempuan dia mendapatkan setengah karena dia bersendiri. Ya. Suami mendapatkan seperempat karena mayit punya apa? Punya keturunan. Berarti di hadapan kita ada tiga orang asobah. Saudari sekandung asobah ma'al ghair karena ada cucu apa? Perempuan. Saudara seayah ya. Taib ini asobah juga bin nafsi. Paman kandung adalah asobah bin nafsi. Ada saudari sekandung, saudara seayah, paman kandung. Di sini yang berhak adalah yang sekandung. Saudari sekandung dengan saudara seayah itu jihahnya sama. Tapi quwatul qarabah, kekuatan qarabah lebih dekat saudari apa? Sekandung. Maka sekarang saudari sekandung jangan antum lihat sebagai perempuan, ikhwan. Antum lihat dia sudah sebagai apa? Asobah. Ya. Saudari sekandung, antum lihat sekarang sudah sebagai apa? Asobah. Jadi asobah ketemu dengan saudara seayah. Ini perempuan, ini laki-laki. Tapi antum lihat sekarang sama-sama apa? Asobah. Sama-sama asobah, maka kita lihat mana yang paling kuat. Yang paling kuat korobahnya adalah saudari sekandung. Maka dia yang mendapatkan apa? Ya, warisan. Nah, dengan syarat taksib. Itu kasih tanda dia yang dapat. Kemudian yang ketiga, seorang meninggal dunia dengan ahli waris ibu, saudari seibu, saudara seibu, paman seayah, paman sekandung, cucu laki-laki dari saudara seayah, cucu laki-laki dari saudara seayah, cucu laki-laki saudara seayah baru keluar ini, anak laki-laki saudara seayah, anaknya lagi, cucu laki-laki dari saudara seayah. Taib. Sekarang kita lihat ya, Hon. Ibu, berapa ibu? 1/6. Kenapa 1/6? Karena ada apa? Perhatikan dulu. Ada? Ada, enggak ada susu. Ini cucu laki-laki tapi dari saudara saya, bukan cucu. Betul jawabannya. Karena ada jam'un minal ikhwah. Ada jam'un minal ikhwah. Betul jawabannya, ibu 1/6. Karena ada saudari si ibu, saudara si ibu ini sudah 2 orang. Ada saudari ibu, ada saudara si ibu. Berarti ada jam'un minal ikhwah. Ada jam'un minal ikhwah. Ibu 1/6, betul. Saudari si ibu dan saudara si ibu. Ini 2 orang. 2 orang. Maka berserikat dalam 1/3. Saudara si ibu dan saudari si ibu itu bukan asobah, tapi apa? Fardun. Dapat warisan dengan cara fardun, ashabul furud. Saudari si ibu dan saudara si ibu berserikat, bukan lidzakari mithlu hadzil unsayain. Karena untuk saudara saudari si ibu itu laki-laki dan perempuan sama. Saudari si ibu, saudara si ibu dikasih 1/3. 1/3 dengan 1/6 masih menyisakan harta tentunya. Ibu dikasih 1/6, 2 orang ini 1/3 masih ada sisa. Ya, masih ada sisa. Nah, sisanya untuk siapa? Berarti di situ ada apa? Ada asobah. Asobahnya ada 3. Paman seayah, paman sekandung, cucu laki-laki dari saudara seayah. Nah, sekarang antum lihat ada paman seayah, paman sekandung, cucu laki-laki dari saudara seayah. Baik. Yang pertama apa tadi? Saya bacakan lagi. Paman. Paman sekandung. Amun syaqiq. Terus apa lagi? Paman seayah ya. Amun li'ab. Kemudian cucu laki-laki dari saudara apa? Sekandung. Ibn. Ibn. Ahun syaqiq. Paman se? Oh, seayah. Ahun li'ab. Nah, dan ketika kita membahas ahli waris, ya, ahun li'ab itu adalah ahli waris, anak laki-lakinya juga ahli waris ke bawah, gitu ya. Ada pembahasan ke bawah. Ke bawah terus. Wah, ini panjangnya nemen enggak apa. Ya, ibn kalau masih hidup. Ya. Baik, atau sampai bawah gitu. Ya. Cucu laki-laki dari ahun li'ab. Berarti terkumpul di sini semuanya asobah, ikhwan. Nah, ya, tinggal sekarang dilihat ini. Siapa yang dapat ini? Nah, antum tahu enggak jalan darat? Ini atau ini? Ya Allah ya Rabb. Siapa yang dikasih ini? Ini bukan masalah undian ini. Ya. Kalau tidak ada ketentuan yang jelas baru. Ya. Siapa yang mau dicemplungkan ke laut, nah itu diundi. Ya, kalau kapal mau tenggelam, ya harus ada yang dibuang, ya harus diundi. Ya, jangan. Kalau enggak, yang paling bawah ada yang berhak. Ya. Nah, kalau dari sisi jihahnya sama, ya atau tidak? Yaitu furu' usul. Ini bukan usul kita, bukan furu' kita, tapi furu' usul. Sama jihahnya. Wala' bukan. Jadi arahnya sama. Setelah melihat arah, manzilah. Ya. Dan manzilat al-akh ini lebih dekat. Ini. Manzilahnya itu lebih dekat. Ya. Maka ukhuwah lebih muqaddam daripada apa? Umumah. Ukhuwah wa abna'uh. Ya. Kalau antum melihat urutan 12 yang ada dalam apa namanya? Nah, kembali pada gambar tadi. Ya. Itu sebenarnya sudah terjawab. Ya. Ya kan? Yang paman-paman ini terakhiran. Paman datang setelah anaknya saudara. Ya. Anak-anak dan cucu-cucunya tentunya. Maka ibn Akhli'ab, dia lebih dekat dengan mayit, dia lebih berhak untuk mendapatkan warisan dengan cara taksib daripada amun syakik dan amun apa? Di'ab. Wallahu a'lam. Baik, alhamdulillah berarti selesai pembahasan tentang apa? Ashabah. Soal nomor 3 sudah terjawab dan di situ ada sedikit tashih tentang saudari perempuan pada soal nomor 1 agar lebih apa namanya? Nah, sempurna pembahasan saudari perempuan saya. Baik. Ada pertanyaan terkait dengan masalah ashabah, fadhil ikhwan. Sebelum kita masuk pada pembahasan berikutnya. Iya. Iya, ashabah. Jadi bagaimanapun dibolak-balik, ya kan? Jadi ketika ada soal di hadapan antum, ada yang bertanya, antum tidak melihat siapa dulu yang disebutkan. Ya. Kan orang kadang tanya kan tidak teratur, ya kan? Ya, orang tidak membedakan mana asobah, mana farud. Bapak saya meninggal, siapa ahli warisnya? Disebut dulu kakeknya, setelah kakek disebut apa namanya, ibunya, setelah itu disebut neneknya, setelah itu campur-campur, ya, semua disebut. Kalau ada yang meragukan, kita tanya. Masih ada ini tidak? Masih ada itu tidak? Terus sampai sempurna sehingga terkumpul semua ahli waris 25 itu siapa saja yang masih hidup. Setelah terkumpul semua, kita cek dulu adakah penghalang-penghalang. Ya. Nah, kalau memang sudah tidak ada, maka dikerjakan dulu ashabul furud yang dapat farad siapa? Ya. Kemudian akan kalau ada sisa baru kita bahas. Kalau sisanya saja sudah tidak ada, sudah jangan dibahas. Dan jangan pusing-pusing membahas siapa ashabah yang paling apa berhak. Nanti sudah dibahas mana yang paling dekat, barang sudah habis memang. Ya. Kamu yang paling berhak. Oh ya, dapat berapa? Nggak ada. Ya. Karena tidak ada sisa. Kan repot ya kan. Jadi betul-betul sisa. Ya. Sisa. Nah. Tetapi jangan terbayangkan, loh kalau sisa anak laki-laki bisa tidak dapat ya. Kan dia ashabah. Oh enggak, kalau udah anak laki-laki aman sudah. Anak laki-laki itu aman, ya. Mesti dapat. Tidak ada ceritanya anak laki-laki tidak dapat, mesti dapat. Kalau cucu laki-laki bisa jadi tidak dapat. Kalau ada anak laki-laki, kakek bisa jadi tidak dapat. Kalau ada apa? Ayah. Tapi ayah mesti dapat. Kalau tidak dengan cara asobah, ayah dapat dengan cara apa? Fardun. Berapa tadi? 1/6. Begitu ya. Nah, barakallahu fiik. Semoga. Oh, ya, ahsanta. Nah, kalau karena di situ ada saudara saya, maka di situ ya tidak bisa dijadikan sebagai tashih. Harus saudara sekandung. Dan itu sebenarnya maksud saya seperti itu. Karena larinya agar saudara perempuan ini dapat. Ya. Jadi antum tashih lagi, ikhwan. Ya, saudari jazakallahu khairan, jazakallahu khairan. Anta muallimi. Baik. Saudari perempuan sekandung. Ya. Saudari perempuan sekandung bukan saya. Karena ada saudara saya. Kalau ada saudara saya, saudari perempuan apa namanya? Dia bukan dengan cara asobah bi apa namanya? Asobah bil walaupun bisa juga ya. Namun asobahnya asobah apa? Bil ghair. Tetap saudari perempuan dapat namun bersama saudara apa? Saya. Kalau saudari se apa namanya? Nah, namanya soal enggak masalah antum ganti apapun, tapi jawabannya beda berarti namanya. Kalau di situ saudari saya atau saudari sekandung bisa semuanya. Ya. Hanya saja kalau saudari saya, maka dia mendapatkan bersama saudara apa? Saya. Paham ya? Kalau dia saudara perempuan sekandung, maka dia sendiri yang dapat, saudara saya tidak dapat. Nah. Baik. Begitu. Yang penting jangan sampai difahami itu saudari perempuan apa? Seibu. Nah. Nah, karena kita sedang membahas masalah apa? Asobah. Nah. Semuanya benar bisa. Enggak ada iya. Iya, lidzakari mithul hadzul unsayain. Nah, lidzakari mithul hadzul unsayain. Nah. Kalau masalah soal insyaallah enggak akan salah, ya. Kalau ini mau diganti saudari perempuan seibu bisa, seayah bisa, seapa? Cuma nanti pengerjaannya mesti apa? Beda. Ya. Dan maksud kita di sini adalah bagaimana agar saudari perempuan ini jadi apa? Asobah ma'al ghair. Kalau asobah ma'al ghair tadi yang disebutkan akhuna, dia harus saudari perempuan apa? Sekandung. Baru dia menjadi asobah ma'al ghair. Kalau saudari seayah jadi ya saudari apa? Jadi asobah apa? Bil ghair. Dengan pembagian seperti disebutkan oleh Ustaz Fauzan tadi, lidzakari mithlu hadzil unsayain. Nah, ini hikmahnya kenapa salah di sini, ya. Jadi ada pembahasan saudari perempuan saya, saudari perempuan sekandung dan saudari perempuan apa? Seibu. Kalau saudari perempuan seibu lain lagi, dia bukan asobah. Namun dia dapat atau tidak, ikhwan? Kalau diganti saudari perempuan si ibu, dapat atau tidak? Soal ya, ikhwan. Jawabannya tidak dapat. Karena ada cucu perempuan. Ya, kalau ada cucu perempuan ini menghalangi saudari perempuan apa? Si ibu. Ya, tidak dapat, karena ada cucu perempuan. Antum coba lihat ya, halaman 73, ikhwan. Buka halaman 73. 73. Untuk kita masuk pada pembahasan baru ini. Ada tabel nih. Ada tabel nomor 17. Nomor 17 apa itu? Saudari seibu, ya. Saudari seibu itu akan terhalangi oleh orang-orang yang ada di samping itu. Yang menghalangi saudari seibu, satu siapa? Ayah. Dua, kakek. Tiga, anak laki-laki. Empat, anak perempuan. Lima, cucu laki-laki. Enam, cucu perempuan. Ayo, di situ ada cucu apa? Perempuan. Ya. Dan di dalam soal yang sedang kita bahas, di situ ada cucu perempuan dari anak apa? Laki-laki. Bidalika, dengan sebab itu, dengan adanya cucu perempuan itu, saudari seibu apa? Terhalangi. Saudari seibu terhalangi. Jadi beda semua. Kalau diganti saudari perempuan seibu, dia tidak dapat. Kalau diganti saudari perempuan seayah, dia asobah, namun asobah bil ghair bersama dengan saudara apa? Seayah. Ya. Dengan pembagian lidzakari mithlu hadzil unsayain. Kalau saudari perempuan itu kandung. Nah, disitulah dia yang menjadi asobah ma'al ghair dan mengalahkan paman kandung, anak laki-laki paman kandung, mengalahkan paman seayah dan mengalahkan saudara seayah. Lalu di situ saudari perempuan sekandung. Jazakumullah khairan. Nah, dan dengan ini berarti kita membutuhkan pembahasan tentang hajab, yaitu bab yang ke-9, pembahasan tentang hajab, yaitu penghalang-penghalang warisan. Nah, penghalang-penghalang warisan dan disebutkan oleh para ulama, ya, seorang yang belum memahami tentang hajab tidak boleh bagi dia berfatwa tentang masalah waris. Orang tidak faham tentang masalah hajab, ya, tidak boleh bagi dia berfatwa waris. Kenapa? Karena bisa jadi dia melihat dia dapat, padahal ada penghalang. Padahal ada penghalang. Naam. Wabillahi taufiq. Ini pembahasan kita insyaallah taala nanti, ya, agar lebih bisa lebih santai insyaallah pembahasan hajib kita akhirkan nanti pada sesi berikutnya. Tapi kita jawab beberapa pertanyaan barangkali. Ya, fadal. Anak laki-laki paman sekandung. Ya. Betul. Anak laki-laki paman sekandung lebih diutamakan dari anak laki-laki berarti anak laki-laki paman saya. Iya, maksudnya. Antum perbaiki, Ikhwan. Ini juga walaupun mungkin bisa difahami, ya. Tapi di situ ini jelas kurang di sini, ya. Jazakallahu khairan. Jadi anak laki-laki paman sekandung lebih diutamakan dari anak laki-laki paman saya. Zidu, Ikhwan. Tambahi kalimat paman. Ketemu tidak? Paman sekandung pada halaman 69 sebelum hajib. Ya. Ketika membahas kuatul qarabah. Ya. Jadi apabila sisi manzilahnya sama, maka ya tinggal lihat kuatul qarabah, kekuatan qarabah. Ya, kekuatan qarabah. Di situ saya sebutkan paman sekandung lebih diutamakan dari paman seayah, ya, jelas. Sama-sama paman, ya. Cuman paman sekandung lebih diutamakan dari paman seayah. Kemudian berikutnya, lah ini yang perlu diperhatikan, anak laki-lakinya paman sekandung lebih diutamakan dari anak laki-laki seayah. Kalau anak laki-laki seayah, ya. Maksudnya paman seayah, ya. Anak laki-laki paman seayah. Ini insyaallah mafhum, ya, tapi antum perjelas saja. Ya, ini maksudnya dari anak laki-laki seayah. Nah, karena kita tidak ada istilah kita punya anak laki-laki seayah, tidak bisa. Ya, ya kan? Ini anak laki-laki saya seayah. Itu ayahnya siapa? Ya kan? Ini anak laki-laki saya seibu. Kan tidak bisa. Ya. Anak laki-laki ya anak laki-laki. Berarti di sini maksudnya anak laki-laki paman saya. Antum tambahi, Ikhwan. Anak laki-laki paman saya. Jazakallah khairan. Baik. Ada beberapa pertanyaan di sini, ya. Sebagian kita baca insyaallah. Sebagian mungkin kita akhirkan. Seorang suami meninggal dunia dengan ahli waris satu orang istri, satu anak laki-laki, dan 3 anak perempuan. Nah, ini sebatas zahir yang ditanyakan. Ya. Karena seringkali ada yang bertanya seperti ini, melupakan ayahnya dan melupakan ibunya. Karena keumuman orang kalau orang meninggal tidak dipikir ayah dan ibu. Nah, kalau ada yang bertanya seperti ini, maka kita tambah pertanyaan. Ayahnya masih hidup tidak? Ayahnya yang meninggal ini. ibunya masih hidup tidak. Faham ya, Ikhwan ya? Nah, jadi seorang suami meninggalkan satu istri, satu anak laki-laki dan tiga anak perempuan. Ini zahir dari pertanyaan. Ya. Tetapi untuk menjawab pertanyaan ini ya harus dipastikan dulu. Ayahnya mayit ada tidak? Ya, ibunya mayit ada atau tidak? Karena kalau masih ada mereka punya hak. Ya, mereka punya hak. Nah. Baik. Tapi intinya bukan ini pertanyaannya. Nah. Pertanyaannya adalah berikutnya. Suami istri ini dahulu membangun usaha bersama-sama. Dahulu membangun usaha bersama-sama dan hartanya bercampur jadi satu. Sekarang kaya raya dan suami ini meninggal. Bagaimana pembagian harta warisnya? Nah, bagaimana pembagian harta warisnya? Baik. Sudah kita bahas kemarin bahwasanya warisan itu yang dibagi adalah harta murni milik siapa? Mayit. Itu yang dibagi. Nah, ada istilah harta gono kini. Nah, ada istilah harta apa? Gono kini. Nah, kita perlu memperjelas apa yang dimaksud dengan harta gono kini. Apa maksud dari gono kini? Kalau yang dimaksud dengan harta gono kini, orang kalau melihat seperti ini kan, oh gono kini. Ya kan? Gono kini. Apa yang dimaksud dengan gono kini? Kalau gono kini yang dimaksud adalah harta yang ditimbulkan setelah pernikahan, ini pengertiannya tidak tepat. Ya. Kalau itu yang dimaksud, ya itu belum bisa memisahkan mana harta suami dan mana harta apa? Istri. Kalau seperti itu masih terlalu luas. Sekarang saya tanya pada antum, saya misalnya menikah dengan seorang wanita. Wanita ini tidak punya apa-apa sama sekali. Ya. Dan tidak punya pekerjaan. Memang hanya sebagai ibu apa? Rumah tangga. Ya. Taib. Tadinya ngontrak. Tidak punya apa-apa memang kita ketika menikah. Kemudian setelah itu saya, ya, usaha saya berhasil, ya, usaha saya seorang suami kemudian bisa membeli tanah, membangun rumah. Ini gono kini atau bukan? Kalau berdasarkan pengertian tadi, semua yang timbul setelah pernikahan berarti masuk dalam gono kini. Ya. Tapi yang seperti ini tidak benar kalau seperti itu. Ya sekarang tinggal ketika saya bangun rumah itu punya siapa? Ya. Kalau itu adalah memang hartanya saya sebagai suami, ya tanahnya atas nama saya, bangunannya atas saya, dan memang itu punya saya, ya itu tidak dikatakan sebagai gono kini. Itu punya saya sebagai apa? Suami. Nah, demikian pula ketika saya sudah punya rumah, punya tanah, tiba-tiba istri dapat warisan dari orang tuanya. Ya, istri dapat warisan. Bapaknya meninggal, tuan tanah dikasih tanah, itu 1 hektar. Kebetulan 1 hektar itu, ya, memang hanya dia saja misalnya yang dapat, ya, akhirnya punya 1 hektar. Kalau ditanyakan 1 hektar ini didapatkan sang wanita ini, ya ini istri saya ini setelah nikah atau sebelum nikah? Setelah nikah. Kalau pengertian tadi gono gini adalah semua yang muncul setelah pernikahan, berarti itu gono gini kan demikian. Ya tidak benar juga. Bukan harta milik bersama. Uang itu hartanya apa? Istri. Atas namanya istri, diaku punya istri. Semua orang jelas anak-anaknya tahu itu punya apa? Istri. Maka itu punya apa? Istri. Ya. Kalau yang meninggal, kalau kasusnya seperti itu, saya mati, maka yang dibagi adalah apa? Rumah itu. Itulah rumah saya. Harta murni punya siapa? Mayit. Sawah itu jangan diutak atik. Karena itu hartanya orang masih apa? Hidup. Nah, jangan beralasan. Loh, itu kan didapatkan juga setelah pernikahan. Berarti itu masuk dalam objek pembagian waris. Ya tidak. Ya. Nah. Tetapi kalau yang dimaksud harta gono kini adalah harta yang ditimbulkan dengan usaha bersama, sehingga memang betul-betul apa? Bercampur. Nah, berarti memang harta itu harus dipisahkan. Saya sama-sama tidak punya, istri juga tidak punya. Tiba-tiba saya diberi warisan sama orang tua saya 5 juta. Istri juga dapat warisan dari suami apa bapaknya 5 juta. Wis kene duit piro? 5 juta. Aku yo 5 juta. Ayo join. Nah. Ya. Kita gabungkan uangnya, kita buka usaha bareng, ya. Buka warung kecil-kecilan dengan modal berapa? 10 juta, berkembang. Ya. Dari warung itu kemudian harta apa? Ya. Terus bertambah lagi. Ya. Ada ini, ada itu, macam-macam. Ya. Berarti harta yang ditimbulkan ini betul-betul asalnya adalah apa? Syarikah, ya atau tidak? Campur antara dia dengan istrinya. Ya, kalau yang dimaksud Anda adalah gonogini ini, lain dengan tadi yang pertama. Ya, makanya kalimat gonogini ini masih sangat apa? Masih sangat mujmal bagi kita ketika ada orang yang tanya, ini harta gonogini. Tunggu dulu, apa yang dimaksud gonogini dengan istilah antum ini? Nah, baik. Karena syariat intinya tidak memperhatikan istilah ini. Gonogini atau gini gono. Pokoknya yang penting ketika akan dibagi adalah betul-betul hartanya siapa? Mayit. Nah sekarang permasalahannya ketika usaha ini adalah usaha apa? Bersama. Ada modal istri, ada modal apa? Suami. Nah maka di situ sebelum dibagi harus dipisahkan. Susah dipisahkan. Nah ya diperkirakan. Ya memakai adzan rajih. Ya. Nah kalau tadi 5 juta berarti paling tidak 50%. Tetapi kan suami punya kewajiban apa? Nafkah. Ya. Dan dia mengambil nafkah dari apa? Dari situ hasil usaha tadi untuk istrinya, untuk anak-anaknya. Yang sebenarnya itu kewajiban apa? Ya suami. Ah mungkin kalau kayak gitu suami dikurangi dikit. Ya. Karena nafkahnya itu dia mengambil juga dari apa? Dari situ. Diperkirakan, sudahlah sepakati saja istri 60%, suami berapa? 40% misal. Dari harta semua yang ada itu aset, berapa aset semuanya? Asetnya sekarang sudah misalnya 100 juta. Masya Allah 100 juta. Dari 10 juta. Ya, ya sudah. Diperkirakan saja. Nah. Diperkirakan. Ya. Ini hadis kira contoh ikhwan. Ini bukan harus seperti itu. 40-60 tidak. Ini hanya sekedar sebagai apa? Contoh. Hanya sekedar sebagai contoh. Ya. Maka di situ harta suami yang ada adalah 40%. 40% karena dia meninggal. 40% 40 juta itulah yang nanti akan dibagi. Ya, yang 60 juta itu memang punya apa namanya? Punya istrinya, ya. Yang 40 juta itu adalah harta suami yang nanti akan dibagikan kepada yang ditanyakan di sini, seorang istri, satu anak laki-laki dan 3 anak apa? Perempuan. Jadi yang dibagikan adalah harta apa? Suami. Wal ilmu indallah. Wallahu a'lam. Nah. Baik. Satu lagi ikhwan. Satu pertanyaan di sini. Afwan Ustaz, ada seorang anak yang ibunya tidak mendapatkan warisan. Seorang anak yang ibunya tidak mendapatkan warisan dari kakeknya. Oh, ini berarti ceritanya ini iya nih. Ibunya tidak dapat dari bapaknya. Iya, iya. Ya. Jadi satu sisi tinjauan dia, satu sisi, ya dia tinjauan dia sendiri sini. Ya. Afwan Ustaz, ada seorang anak yang ibunya tidak mendapatkan warisan dari kakeknya. Kakeknya yang bertanya. Ya kan. Artinya harusnya bapaknya tidak mendapatkan warisan dari bapaknya. Ini bapaknya apa? Ibu. Begitu. Ya. Karena ada wasiat. Bahwa warisan diberikan kepada anak tertua, berarti pakdenya. Ya. Saat ini ibu dan kakak tertuanya tersebut sudah meninggal juga. Saat ini ibu siapa ini? Ibunya tadi, ya. Ya. Bukan suaminya kakek ya. Saat ini ibu dan kakak tertua tersebut sudah meninggal semua. Tinggal istri dari kakak tertua tersebut. Tinggal istri dari kakak tertua tersebut. Apakah anak tersebut masih berhak untuk mendapatkan warisan dari bagian ibu tadinya, ibunya tadi? Taib ini coba dawat nanti saya tak tanyakan kepada yang lebih memahami. Ketika kakeknya meninggal, keempat anaknya masih hidup semua. Wah ini juga anaknya laki perempuan bagaimana Allah alam ya nanti diperjelas di sini. Nah, karena saya janji tadi satu soal lagi tidak terjawab ini kawan. Allah Akbar.